Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha. Kita masuk pada Al-Aslu Thani, landasan yang kedua. Landasan yang kedua ini kita akan diperkenalkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala dengan pembahasan Ma'rifatu Dinil Islam, mengenal agama Islam. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, Ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Al-Islam maknanya adalah, qala rahimahullah, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan dan tunduk kepadanya, merealisasikannya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menerangkan di dalam syarahnya, ay minal usuli thalathah, termasuk dari tiga landasan. Landasan yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ay minal usuli thalathah, yakni termasuk dari usul yang tiga, landasan yang tiga, ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Karena landasannya ada tiga, seorang hamba mengenal Allah, seorang hamba mengenal nabinya, seorang hamba mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, sebagaimana yang telah kita lewati pada pembahasan yang telah lalu-lalu. Yakni an ya'rif dinal Islam, seseorang hendaklah mengenal agama Islam, mengetahui agama Islam, bi'adillatihi, dengan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang terdapat di dalam agama Islam ada dua, minal kitabi was-sunnah, dari Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Inilah dalil di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Wajib bagi kita semua, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, untuk mengenal Islam, mengenal petunjuk Islam, disertai dengan dalil-dalilnya. Disertai dengan dalil-dalilnya. Tidak asal-asalan, tidak mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan manusia tanpa memperhatikan dalil. Qala rahimahullah, Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin melanjutkan, dinul Islam wa in syi'ta faqul al-Islam, agama Islam, jika engkau menginginkan bisa engkau katakan al-Islam, adalah al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk kepada Allah dengan tauhid, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan, walbara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan, tetapi juga harus berlepas diri dari pelakunya. Bukan hanya berlepas diri dari kebid'ahan, tetapi juga harus berlepas diri dari pelakunya. Bukan hanya berlepas diri dari kemaksiatan, tetapi juga harus berlepas diri dari pelakunya. berlepas diri dari pelakunya, dari perbuatan tersebut dan pelakunya. Inilah bimbingan Islam. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik. Kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berteman dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat kejelekan. Kita pula dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berteman dengan orang-orang yang jelek. Demikian bimbingan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Fahuwa mutadamminun li umurin thalathah. Yang demikian ini terkandung padanya tiga perkara. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala mengatakan al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin maknanya adalah bi an yastaslimal 'abdu li rabbihi istislaman syar'iyyan. Seorang hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan cara yang syar'i. Islam tadi maknanya adalah seorang hamba tunduk kepada Allah dengan melakukan ketauhidan, patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, maknanya adalah seorang hamba berserah diri kepada Rabbnya istislaman syar'iyan, dengan benar-benar berlepas diri yang dibimbing oleh syariat. Berlepas diri yang syar'i, maknanya adalah seorang hamba benar-benar berserah diri. Seorang hamba benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang kauni, kalau yang kauni seorang hamba berserah diri, mau tidak mau dia mesti mendapatkan itu. Seperti dia tertumbul mobil, motor, dapat musibah, dia tidak bisa mengelakkan, ini yang kauni. Adapun yang syar'i sesuai dengan bimbingan Islam, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala istislaman syar'iyya, sebagaimana yang telah kita lewati dalam hal ini pada pembahasan yang lalu, bahwa Islam itu ada dua, Islam kauni dan Islam syar'i. Islam kauni maknanya adalah al-istislamu li hukmihil kauni, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukumnya yang kauni. Wahadha am, hukumnya yang ada di alam semesta ini. Ini adalah umum. Likulli man fis samawati wal ard, berlaku bagi setiap orang yang ada di langit dan di bumi. Min mu'min wa kafir, dari orang mu'min, kafir, wa barrin, orang baik, wa fajir, dan orang jahat sekalipun. La yumkinu li ahadin an yastakbira anhu, tidak mungkin seorang pun untuk bersombong, untuk berlagak sombong dalam hal ini. Yakni seorang hamba benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengelakkannya. Adapun Islam yang syar'i, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukumnya yang syar'i. Yakni khusus bagi biman qama bi ta'atihi minar rusul, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dari kalangan para rasul wa atba'ihim, dan para pengikut Rasul dengan baik. Jadi istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, maknanya istislaman syar'iyan, benar-benar berserah diri yang syar'i, bukan yang kauni. Bagaimana bentuknya? Wadzalika bitauhidillahi azza wa jall, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal wa ifradihi bil ibadah, dan memurnikan peribadatan hanya kepadanya. Wa hadzal Islam huwa alladhi yuhmadu alaihi al-'abdu wa yuthabu alaihi. Islam yang seperti ini, yang seorang hamba dipuji di atasnya dan mendapatkan pahala dengannya. Amal istislamul qadari, adapun berserah diri yang bentuknya qadar, sesuai dengan yang Allah takdirkan sebagaimana penjelasan kita di awal tadi, fala thawaba fihi, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Li'annahu la hilata lil insan, karena seseorang tidak bisa mengelakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-83, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya lah berserah diri orang-orang yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, tunduk ataupun tidak, dan hanya kepadanya lah mereka semua dikembalikan. Mau tidak mau mesti merasakan itu. Ini yang qadari atau yang kauni. Kalau yang terpuji adalah yang syar'i. Yang qadari atau yang kauni bisa terpuji kapan itu? Tatkala dia bersabar mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya. Barakallahu fikum. Kemudian juga ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, wa dzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Li'anna ta'ata ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fin nahyi bi tarkihi. Karena makna taat, seorang hamba taat kepada Allah, maknanya adalah taat dalam menjalankan perintahnya dan taat dalam menjauhi larangannya. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, maknanya adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al bara'atu minasyirki ay an yatabarra'a minhu, berlepas diri dari kesyirikan maknanya menjauhinya. Wa yatakhalla minhu, menghindarinya, berlepas diri darinya. Wa hadza yastalzimul bara'ata min ahlihi, dan hal ini melazimkan berlepas diri pula dari pelakunya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada pada kalian ciri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum-kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan dari segala sesuatu yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah, kafarna bikum, kami kufuri kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan selamanya. Sampai kapan permusuhan itu akan berakhir? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah. Sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Subhanallah. Dalil yang sangat jelas, sehingga wajib bagi kita semua, ma'syaral ahibbah, barakallahu fikum, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dari kebid'ahan dan pelakunya, dari kemaksiatan dan pelakunya. Jangan kita ikut campur, jangan kita ikut nimbrung dalam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-Islam yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin maknanya. Kita cukupkan sampai di sini.